Andai aku DJ, DJ, DJ, DJ, DJ. Andai aku DJ, DJ, DJ, DJ, DJ. Andai aku DJ, DJ, DJ, DJ, DJ. Andai aku DJ, DJ, DJ, DJ, DJ. Sampai hari ini aku masih saja berpikir merayakan party hingga beban pun berakhir. Memainkan musik di dalam diskotik dengan lampu-lampu cantik. Ada yang ku DJ juga terkenal, banyak penggemar dan pasti tenar. Ada yang ku DJ juga terkenal, banyak penggemar dan pasti tenar. Ada yang ku DJ juga terkenal.